السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Saya akan bacakan apa yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Muhaddis Al-Mufassir Syekhul Islam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, dalam sebuah kitab yang beliau beri judul Miftah Daris Sa'adah, sebuah kitab yang banyak dipuji oleh para ulama, kitab yang membahas tentang keutamaan ilmu sebagaimana tema kita di sore hari ini. Panitia memberikan tema apa? Berhenti apa? Berbuat dan beramal sampai mengetahui ilmunya, dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Walaupun agak gulu ini, ya, agak berlebihan. Sebab kalau ini diterapkan di masyarakat awam tentu tidak benar, ya. Tentu orang awam, kakek kita, ya, nenek kita, haruskah mereka beramal dan tahu dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah? Jawab tidak. Jawab tidak. Bahkan kita. Saya sikoh kepada seorang ustaz. Saya belajar kepada seorang ustaz. Saya sikoh kepada beliau. Saya tidak tahu bagaimana hukum tentang i'tikaf misalnya. Saya bertanya kepada beliau bagaimana mengawali i'tikaf. Ya, dijawab mulailah dari subuh. Kemudian saya amalkan ini. Saya salah apa tidak? Ya. Jawab saya tidak salah. Walaupun saya tidak bertanya lebih lanjut. Maaf Ustaz, ayatnya di mana? Hadisnya di mana? Ya. Saya tidak salah. Saya telah mengamalkan firman Allah, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamu." Jika engkau merasa tidak tahu, tanyakan kepada ahlu dzikr. Tanya seperti kasus tadi, saya sudah bertanya dan sudah dijawab, selesai. Ya. Ayat itu tidak berbunyi tanyakan kepada ahli zikr sehingga ahli zikr menjawab dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak. Ya. Nah, berbeda ketika sifatnya itu mudaqarah, sifatnya itu berdialog, ya, ini berbeda. Kan tidak semua pertanyaan itu dialog, bahkan sedikit pertanyaan yang dialog. Oleh karena itu Syekh Albani marah. Syekh Albani marah ketika ada orang awam bertanya kepada beliau tentang satu masalah, kemudian dijawab oleh beliau tidak boleh. Kemudian meminta dalilnya. Ya, karena ada orang yang memang butuh dalil, ada orang yang tidak butuh dalil. Gitu ya. Berbeda dengan adu hujah lain lagi. Ini kan bertanya. Tentu kita bertanya kepada orang yang kita sikok. Dan selama ini orang awam ya seperti itu. Selama ini orang awam bertanya, dijawab, ya sudah selesai. Diamalkan atau tidak diamalkan tergantung jawaban ustadz yang dia sikoi. Ya. Nah, yang jadi masalah, orang yang dia sikoi itu ustaz ahlul bidah. Nah, itu yang jadi masalah. Ya, apes dia. Kenapa dia bertemu dengan ustaz ahlul bidah? Nah, ini bagian dari rahmat Allah. Maka jika antum bertemu dengan ustaz-ustaz ahlu sunnah, kenal dengan Sa'ib bin Ba'as al-Bani, ini rahmat Allah yang sangat besar. Ya, wajib kita syukuri nikmat ini. Nikmat yang sangat besar ketika oleh Allah kita diperkenalkan dengan ustaz-ustaz ahlu sunnah. Lihat saudara-saudara kita. Ya, enggak kenal ustaz-ustaz ahlu sunnah, maka tanya kepada ustaz-ustaz yang bid'ah. Ya, ayat nasib dia. Siapa yang menentukan? Allah Rabbul Alamin. Kenapa Allah memilah-milah siapa yang kenal dengan ahlu sunnah, siapa yang kenal dengan ahlul bid'ah? Itu rahasia Allah. Rahasia Allah. Ya. Sama dengan kenapa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dilahirkan di tahun itu. Ya, tidak jauh dari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga bertemu. Kenapa kita didakdirkan di tahun sekarang ini tidak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW? Allah punya jawaban. Ya, yang jawaban itu tidak diungkapkan kepada kita. Ya. Jadi, sampai mengetahui dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah buat orang-orang tertentu. Bukan semua orang. Ya, tidak semua orang. Karena bagi orang-orang awam, ketika dia tidak tanya, tidak tahu tentang sesuatu, kemudian dia bertanya, maka dia sudah mengamalkan ayat. Ya. Ya. Saya baca apa yang ditulis Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Al-aslul awal fil ilmi wa fadlihi wa syarafihi wa bayani umumil hajati ilaihi وتوقف في كمال العبد ونجاته في معاشه ومعاده عليه. Intinya judul bab ini adalah tentang keutamaan ilmu. Ya. Yeah. Dan betapa manusia sangat berhajat kepada ilmu. Sangat-sangat berhajat sekali. Bahkan Imam Ahmad mengatakan lebih dari hajatnya seorang manusia terhadap makan dan minum. Ya, dan ucapan ini saya kira tidak berlebihan. Ya, sebab tanpa makan dan minum, orang akan apa? Orang akan apa? Mati. Mati. Nah sekarang, tanpa ilmu. Ya, dia tidak kenal, tanpa ilmu sama sekali. Ilmu din, ilmu akhirat, dia enggak kenal Allah itu siapa. Ya. Allah itu siapa? Tuhan itu siapa? Oh, ilmu yang sangat besar, dia tidak tahu. Apa akibatnya? Kemana dia tempatnya? Berakhir di mana? Di neraka. Orang yang tidak mengenal Allah, neraka tempatnya. Ya, bahkan mengenal Allah, tapi salah. Sebagaimana Abu Jahal Abu Lahab, mengenal Allah, menyembah Allah, tapi salah. Neraka tempatnya selama-lamanya. Ya, maka ucapan beliau tidak berlebihan kalau dilihat dari dunia akhirat. Ya, kalau dunia, ya. Beliau membawakan ayat ke-18 dari surah Ali Imran. Qala Allahu Ta'ala, syahidallahu. Allah bersaksi. Allah bersaksi. Berarti lihat, yang bersaksi pertama kali di sini Allah. Apa bentuk persaksiannya? Annahu la ilaha illa huwa. Bahwa tidak ada ilah kecuali dia. Lihat. Yang bersaksi Allah. Persaksiannya apa? Tidak ada sembahan kecuali dia, kecuali Allah. Ya. Sekarang begini. Saya bersaksi bahwa hari ini hari Sabtu. Benar apa salah? Benar kan? Hari ini hari Sabtu. Nah, sekarang tambah lagi, ya. Tambah lagi. Saya bersaksi bahwa bulan ini bulan Ramadan. Ya. Maka itu persaksian lebih besar lagi. Ya. Jadi persaksian itu tidak sama, walaupun benar semua. Saya bersaksi bahwa sekarang ini tahun 2011, itu kan benar, persaksian yang benar. Tapi kan bertingkat. Nah, apa persaksian terbesar? Itu. Kan banyak persaksian. Saya bersaksi bahwa para nabi itu utusan Allah. Saya bersaksi bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah. Saya bersaksi bahwa Jibril itu malaikat Allah. Saya bersaksi bahwa sholat itu wajib. Ya, saya bersaksi tidak ada sembahan kecuali Allah. Mana yang paling besar? Ini. Jadi persaksian terbesar di muka bumi ini, di jagat raya, alam semesta, dunia akhirat, persaksian terbesar adalah saya bersaksi tidak ada sembahan kecuali Allah. Karena dengan persaksian ini seseorang bisa selamat dari kekekalan neraka. Ya, tanpa persaksian ini seseorang tidak akan selamat dari kekekalan neraka. Saya katakan bukan neraka, tapi kekekalan neraka. Karena tentu ada banyak orang yang bersaksi asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah tapi masuk neraka. Ada, mungkin dia tidak salat, mungkin dia tidak puasa, mungkin dia berzina, minum khamr, berjudi, tapi apa? Tidak kekal. Ya, tidak kekal. Selagi dia bersaksi bahwa tidak ada sembahan kecuali Allah, maka dia tidak akan kekal di neraka. Satu saat akan diangkat. Ini persaksian besar. Ya. Adapun persaksian lain tanpa ini, misalnya saya bersaksi bahwa para malaikat itu diutus oleh Allah sebagaimana para nabi dan rasul dari kalangan manusia. Saya bersaksi salat wajib, saya bersaksi bahwa babi haram dan seterusnya, tetapi dia tidak bersaksi dengan persaksian ini, percuma. Percuma. Tidak diterima persaksian. Berarti persaksian terbesar. Yang bersaksi bukan main-main. Sang Khalik Allah Rabbul Alamin. Gitu. Nah, setelah Allah siapa? Wal malaikatu. Begitu juga para malaikat. Para malaikat bersaksi bahwa tidak ada sembahan kecuali Allah. Ya. Jadi bersaksi yang pertama Allah, setelah Allah malaikat. Kan pantas kan? Habis Allah, malaikat. Gitu. Karena makhluk terbesar. Makhluk yang tidak pernah berbuat maksiat. Makhluk yang selalu taat kepada Allah. Makhluk yang tidak diberi hawa nafsu. Makhluk yang tidak pernah berbuat kesalahan. Para malaikat. Maka Allah bersaksi bahwa la ilaha illallah. Setelah Allah, malaikat. Setelah malaikat siapa kira-kira? Itu hafal ayat ini. Eh? Rasul, Nabi, ya, ternyata tidak. Siapa? Apalagi ini kan? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Dan orang yang berilmu. Subhanallah. Ternyata bukan Rasulullah, bukan para Nabi dan Rasul. Ya, tetapi langsung orang yang berilmu. Betapa tinggi kedudukan orang yang berilmu. Allah, kemudian malaikat, kemudian orang yang berilmu. Maka jangan main-main dengan orang yang berilmu. Ya, wali Allah yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, kekasih Allah. Siapa yang menyakiti dia, membenci dia, memerangi dia, maka Allah umumkan perang terhadap dia. Ya, wali-wali Allah orang-orang yang berilmu. Disebut oleh Allah nomor tiga setelah Allah dan malaikat. Ya, dan ini akan dikupas habis oleh beliau. Ya, dari satu ayat ini beliau keluarkan 10 fawaid ditambah dengan puluhan fawaid lain dari ayat-ayat lain tentang keutamaan ilmu sehingga menjadi kira-kira 120-an. Ya, tentang keutamaan ilmu. Ya, saya kira kita perlu ya daurah khusus masalah ini. Ya, mungkin para asatidz juga pernah mengarik. Untuk apa? Untuk memberikan semangat kepada para tulab untuk mencari ilmu ini. Karena mencari ilmu ini dibarengi dengan kelelahan, kecapean, ya, berdesak-desakan dalam kendaraan dan seterusnya. Maka perlu ada semangat. Ya. Semangat yang terbesar yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Maka dikupas oleh beliau di sini. Ya. Mari kita lihat satu persatu apa yang dibahas oleh beliau dari ayat ini, yang tujuan beliau adalah membahas tentang keutamaan ilmu dan orang yang berilmu. Ya, jangankan manusia, anjing, ya, anjing, dibedakan antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Jika anjing itu tidak berilmu, dia menangkap buruannya, maka haram kita makan. Jika anjing itu berilmu, dia menangkap buruannya, kijang misalnya, ya, atau apa, maka halal kita makan. Ya, walaupun sama-sama baca bismillah ketika kita melepas anjing itu. Ternyata anjingnya tidak berilmu, haram kita makan. Tandanya apa kalau dia tidak berilmu? Iya, dimakan sendiri. Ya, begitu nangkap dimakan atau dimakan sebagainya. Ya, dibawa juga ke tuannya, ke kita, tapi kakinya hilang satu. Ya, tangannya hilang satu. Ini haram. Sudah dimakan oleh anjing itu. Jadi anjing yang berilmu, dia hanya menangkap, membunuh, lalu dibawa ke tuannya. Itu anjing yang berilmu. Dibedakan menjadi halal dan haram hasil buruannya. Bagaimana manusia? Maka jauh sekali antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu, jauh sekali beda. Dan dibedakan oleh Allah, kul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Tidak mungkin sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu tidak mungkin sama. Maka jika ada ajaran, jika ada kelompok, jika ada aturan di mana menyamakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, maka wajib kita tolak. Ya, seperti aturan demokrasi. Aturan demokrasi tidak membedakan antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Mau berilmu, mau profesor, doktor, dibanding dengan orang yang enggak tahu apa-apa, baca tulis saja tidak sanggup, di mata demokrasi sama. Hak suaranya sama, satu. Yang profesor, doktor, ahli di bidangnya nyoblos, ya, hasil coblosannya satu. Yang orang enggak tahu apa-apa, baca tulis juga enggak bisa, SD enggak lulus, satu juga ketika nyoblos. Ini tidak menghargai ilmu. Lihat Islam. Ya. Apa yang terjadi ketika Abu Bakar dibaiat? Lihat. Enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas enggak tahu menahu. Yang tahu yang berilmu hari itu. Ibn Abbas masih kecil kan? Tentu ilmunya tidak sebesar ketika Ibn Abbas sudah dewasa. Ya? Apalagi yang entah berantai, Ibn Abbas gak ikut-ikutan. Ibn Mas'ud gak ikut-ikutan. Hanya beberapa orang muhajirin, beberapa orang ansar, orang-orang beliau Abu Bakar, Umar, Abu Bidah bin Jarrah, kemudian Sa'ad bin Mu'ad, tokoh-tokoh muhajirin dan ansar. Ya? Umar apalagi? Gak ada yang tahu kecuali Abu Bakar. Terpilihnya Umar jadi khalifah, tidak ada yang tahu kecuali Abu Bakar. Utsman 6 orang ditunjuk oleh Umar, cuma 6 orang. Inilah ilmu di dalam Islam. Yang pertama, beliau katakan di sini dari ayat tadi muncul kesimpulan tentang keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Istishhaduhum duna ghairihim minal bashar. Allah tidak menyebut yang lain. Allah tidak menyebut ahli salat, ahli puasa yang jihad fisabilillah, tidak. Allah bersaksi bahwa tidak ada sembahan kecuali Dia. Begitu juga para malaikat bersaksi. Begitu juga ahli jihad. Enggak. Ahli sholat. Enggak. Ahli puasa. Enggak. Yang disebut ahli ilmu. Yang lain tidak disebut. Padahal keutamaan besar. Ahli sholat keutamaan luar biasa. Ahli shaum keutamaan luar biasa. Apa? Dipanggil khusus oleh malaikat dari pintu Royyan. Yang lain tidak dipanggil, keutamaan luar biasa. Itu tidak dipanggil di sini. Ahli shaum luar biasa. Shaum yang dimaksud shaum sunnah ya. Ahli shaum di sini yang dimaksud shaum sunnah. Ya, bukan hanya Ramadan ya. Ya Ramadan juga plus shaum sunnah. Maka dipanggil dari pintu Royyan. Yang lain tidak. Ya, itu tidak disebut di sini. Tidak dimasukkan ke dalam persaksian ini. Tapi yang dimasukkan oleh Allah, wa ulul ilm, ahlul ilmu, luar biasa. Ahli jihad, ahli puasa, ahli salat, ahli baca Al-Quran. Ini kan keutamaannya luar biasa. Ya, itu semua tidak disebut oleh Allah. Yang disebut ahlul ilm. Berarti berilmu luar biasa keutamaannya. Jauh lebih utama dari ahlul ibadah. Ahlul ibadah kan keutamaannya besar. Ahli puasa sunat, salat sunat, baca Al-Quran, sedekah. Ini keutamaan luar biasa. Tapi kalah dengan ahlul ilm. Perbandingannya jauh. Ahli ilmu seperti apa? Seperti Rasulullah SAW, seperti aku, kata beliau. Ahli ibadah seperti apa? Seperti umatku yang terendah. Berarti kan jauh sekali ya. Di riwayat lain seperti fadlul qamari 'anil kawakib. Seperti keutamaan sinar bulan dibanding dengan sinar bintang-bintang. Kan jauh sekali. Bintang-bintang itu tidak sanggup menerangi bumi. Bulan sanggup. Ya. Maka jika antum semangat ibadah, semangat sholat, puasa, baca Al-Quran, sedekah, tentu lebih semangat lagi mencari ilmu. Yeah. Yang kedua, sudah disinggung sedikit tadi. Iqtiranu syahadatihim bisyahadatih. Disandingkannya persaksian ahli ilmu dengan persaksian Allah. Disandingkan kan? Allah bersaksi bahwa tidak ada sembahan kecuali Allah. Begitu juga para malaikat. Begitu juga ahlul ilm. Dan ini kan isyarat yang sangat jelas. Isyarat yang sangat jelas. Kemuliaan yang luar biasa. Ya. Waktu itu Pak Presiden datang. Berikut Wakil Presiden. Berikut Fulan. Nah, Fulan ini gak sembarangan. Ya, waktu itu Pak Presiden datang diikuti bersama dengan Pak Wakil Presiden, dengan Menteri Dalam Negeri misalnya, dengan Fulan. Fulan ini kita baru dengar namanya hari itu, tapi begitu disandingkan dengan nama Presiden, Wakil Presiden dan seterusnya, ini mempunyai kedudukan luar biasa. Ini bukan Presiden lagi, Allah Rabbul Alamin, Al Khaliq. Ya, ahli ilmu disandingkan di sini. Maka cintailah ahli ilmu. Ya, maka para ulama ketika mereka masih remaja, masih belum menjadi ulama, kemana ada ahli ilmu didatangi. Ya. Maka ulama-ulama yang tidak keluar dari negerinya, tidak keluar dari kotanya, dicatat oleh para ulama. Kenapa ini? Ya, seperti Khatib al-Baghdadi, kemudian beberapa para ulama nggak keluar. Kan sifat ulama itu keluar. Keluar mencari ilmu. Gitu. Dicatat. Dan ternyata dalam catatannya ada udzur. Kenapa? Ada ibunya. Ibunya masih hidup. Menemani ibunya. Ya. Berarti salah satu pengamalan ilmu. Bahkan ilmu itu sendiri. Apa? Memuliakan orang tua. Menghormati ibu. Tertahan untuk keluar mencari ilmu. Karena apa? Ada ibu masih hidup. Ya, bukan ada istri, enggak. Istri merengek, enggak. Sayang istri, sayang anak, enggak. Ya, sekarang dibesar-besarkan, sayang istri, sayang anak. ya, sampai menyebabkan tertunda jihad, tertunda sedekah, apalagi mencari ilmu, enggak. Kalau orang tua, ya, jadi udur. Ya, anak istri ditinggalkan biasa untuk urusan seperti ini, dan sudah diberi nafkah tentunya. Maka para ulama ketika bertanya, antum dari mana? Oh, dari Mesir. Oh, dari Irak. Dari Syam. Ya. Sudah menikah? Sudah. Tinggalkan anak istri? Iya. Sudah engkau berikan nafkah untuk beberapa bulan ini atau setahun? Jika dijawab belum, suruh pulang lagi. Lihat para ulama. Ilmu yang sangat besar tetap tidak boleh mengorbankan yang lain. Ya. Ilmu itu besar sekali. Tapi ada kewajiban tidak boleh dilalaikan. Ya. Maka bagaimana hari ini yang mencari ilmu enggak, mengajarkan ilmu juga enggak, cuma ngajak-ngajak begitu doang. Ya, tinggalkan anaknya, istrinya, kelaparan, hamil tua, diserahkan kepada, dia bilang serahkan kepada Allah, Allah yang ngurus. Ya. Oh, Allah bidan apa? Ya. Ya, semuanya Allah yang ngatur. Memang kan ada sebab. Ada sebab. Dia kirim ke rumah sakit atau bagaimana. Ini enggak. Dan itu terjadi, saya kira antum tahu. Ini kerusakan akibat dakwah tanpa ilmu. Kerusakan. Rusak luar biasa. Akibat tampilnya orang-orang jahil. Yang tidak mengikuti para ulama. Yang tidak berdasarkan ilmu. Lebih besar kerusakannya daripada kebaikannya. Ya. Yang ketiga, iktiranuha bisyahadati malaikatihi, disandingkan dengan persaksian malaikat. Ini juga luar biasa. Allah, malaikat, kemudian ahlul ilm. Malaikat besar. Makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat, makhluk Allah yang selalu taat, makhluk Allah yang tidak ada keinginan kecuali taat. Ya. Ada malaikat yang diciptakan oleh Allah lalu disuruh sujud, sampai hari ini masih sujud, dan dia tidak ada keinginan untuk mengangkat kepala dari sujud sebelum diperintahkan oleh Allah. Ya, inilah malaikat. Dan sekali lagi, ahli ilmu di sini disandingkan dengan para malaikat. Yang keempat, anna fi domni hadza tazkiyatahum wa ta'dilahum. Wah, ini luar biasa ini. Ini mengandung apa? Mengandung apa? Mengandung tazkiyah dan ta'dil. Gitu. Seperti kisah dari Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, terkenal sebagai ulama yang bakhil memuji. Jadi bakhil sekali pujiannya. Kalau menjarah, ya. Ya, tidak seperti Bukhari. Bukhari itu menjarah tidak terlalu apa? Tidak kasar gitu ya. Tidak. Kan ulama ya manusia biasa seperti kita kan. Ada yang perangainya begini, begini. Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, dua-duanya guru dari Imam Bukhari, itu terkenal menjarah. Kalau menjarah, ucapannya pedes. Ya, ya misalnya enggak ada apa-apanya dia, jangan dengerin. Ya, pendusta dia. Nah. Maka sekali Ali bin Madini memuji orang, dicatat oleh murid-muridnya. Oh, tumben-tumbenan dimuji orang. Oh, berarti gak main-main nih. Gitu. Ya. Ya kan kita punya ustaz banyak. Yang ustaz-ustaz itu ya macam-macam kan. Ada yang seperti itu kan. Pelit memuji orang lain. Sekali memuji berarti gak main-main ini. Gitu ya. Maka dicatat. Itu Ali bin Madini. Yahya bin Ma'in. Ketika Ali bin Madini, Yahya bin Ma'in memuji seorang perawi, maka perawi itu langsung dicatat. Sikoh misalnya, atau sikotun sikoh, atau awsakun nas, atau soduk, kan derajat kesikohan itu bertingkat-tingkat. Ya, awsakun nas, sesikoh-sikoh manusia. Di bawahnya lagi sikotun sikoh. Sikoh-sikoh. Ya, di bawahnya lagi sikoh. Kemudian soduk, saleh. Ya, ada 5 atau 6 tingkatan. Ya, langsung dicatat. Gitu. Kalau Ali bin Madini, Yahya bin Ma'in yang memuji. Ya. Ini bukan Ali bin Madini lagi, bukan Yahya bin Ma'in lagi. Allah Rabbul Alamin memuji. Berarti siqah. Berarti kalau kita sampai tidak percaya kepada ahli ilmu, kebangetan. Ya. Ya seperti seandainya kita bertemu dengan Syekh Albani, maka tidak pantas bagi kita untuk mendebat beliau, ya, tidak siqah kepada beliau dan seterusnya, ahli ilmu. Gitu. Maka ini sedikit nasihat bagi sebagian ikhwan kita yang seperti tadi yang saya sampaikan, ya. Jadi seolah kita berhadapan dengan siapapun boleh bertanya mana dalilnya, mana ayatnya, mana ininya. Jangan, ya. Ada adab tertentu di mana tidak baik kita bertanya itu, ya, kecuali dengan teman atau memang guru itu membuka dialog mudzakarah, boleh, atau memang dari awal kita minta dalil gitu. Maaf, Syekh, saya mohon diberikan dalil tentang sunnahnya iktikaf misalnya. Itu memang dari awal minta dalil, itu lain lagi. Ya. Yang saya maksud bertanya tentang satu hukum, sementara hukum itu dia belum tahu, lalu sudah dijawab oleh seseorang yang kita sikoh kepada dia, sudah, gitu ya. Ada ruang-ruang yang dimana orang awam itu jangan masuk, ya. Ada wilayah-wilayah yang tidak boleh kita masuki, kan termasuk zalim. Ketika itu bukan wilayah kita, kita masuk wilayah itu, kan ini termasuk zalim kan? Bukan tempat kita, kita duduki, zalim. Ya, dan tidak ada adab. Ini ta'dil. Tazkiyah, ta'dil. Langsung dari Allah, Rabbul Alamin. Fa'inna allaha la yastashhidu min khalqihi illa al-udul. Karena tidak mungkin Allah memberikan persaksian kepada makhluknya kecuali yang adil. Yang tidak adil tentu tidak, yang tidak bisa dipercaya tentu tidak. Ini berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yahmilu hadzal ilma min kulli qalafin udulu, yang akan membawa ilmu ini di segala generasi di sepanjang zaman adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang thiqah, itu yang akan membawa ilmu ini. Maka terlihat sekali bohong catat oleh para ulama. Ya, walaupun ahli ibadah. Apa kata Imam Malik? Anda masih ingat? Ya. Aku bertemu dengan 70 tabi'i. Aku bertemu dengan 70 tabi'i. Seandainya Baitul Mal diserahkan kepada 70 orang ini, beres, aman, tidak mungkin dikorup, amanah. Artinya orang-orang jujur 70 orang tabi'in ini. Dan tabi'in ahli ibadah. Imam Malik bertemu di mana? Di Masjid Nabawi. Berarti ahli ibadah mereka. Di Masjid Nabawi. Apa kata Imam Malik selanjutnya? Tapi aku tidak mau mengambil hadis dari mereka. Aku tidak mau mengambil ilmu dari mereka. Lihat. Ya. Maka sekedar jujur, sekedar amanah ahli ibadah enggak cukup. Harus ada adil, siqah, berilmu. Kuat hafalannya. Dan ini hanya ada pada diri ahlul ilm. Ya. Di riwayat lain, selain Imam Malik, mengatakan 100. Ya, 100 tabi'in. 100 tabi'in, ahli ibadah. Ya, tentu berilmu. Ya, tabi'i. Tetapi para ulama ahlul hadis tidak mengambil dari mereka. Ya, malah mengambil kepada anak muda. Ibnu Shihab Az-Zuhri. Masih muda waktu itu. Kenapa? Karena dia thiqah. Mengumpulkan hadis-hadis Nabi dan hafalannya kuat. Ya. Maka dipisahkan. Mana ahli ibadah, mana ahli ilmu. Ya. Yanfuna anhu tahrifal ghalin. Di mana mereka ini akan menghilangkan tahrif-tahrif dari orang-orang, karena akan terjadi tahrif, perubahan sebagaimana hari ini akan terjadi perubahan besar-besaran, berubah agama ini sekarang ini dari agama di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Tidak ada manusia di zaman Nabi yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Sekarang lihat. Tidak ada di zaman Nabi yang mengatakan bahwa Allah ada di hati kita. Sekarang lihat. Tidak ada yang tahlilan, muludan, nujubulanan, dan seterusnya di zaman Nabi. Sekarang lihat. Berarti berubah besar-besaran agama ini. Nah, mereka-mereka inilah, ahlul ilmu inilah, yang akan berhadapan dengan mereka. Yang karena ahlul ilmu inilah, mereka akan diam. Mereka tidak berkutik. Berhadapan dengan ahli ilmu. Ya. Wantihal al-mubtilin, dan usaha dari orang-orang yang akan merusak agama ini. Di samping ahli ibadah yang dengan semangatnya tanpa ilmu akhirnya rusak Islam ini. Antum pernah dengar tentang kisah ahli ibadah yang selalu gemar baca Al-Quran, prihatin melihat orang-orang, kok gak baca Al-Quran ini? Yang dibaca kitab fikihnya Abu Hanifah, ya, Sufyan As-Sauri, kok gak pada baca Al-Quran? Prihatin dia, karena dia selalu baca Al-Quran. Lalu dengan semangat itikad baik agar manusia kaum muslimin kembali kepada Al-Quran, dibikinlah hadis-hadis palsu tentang Al-Quran. Lihat. Semangat yang baik tanpa ilmu akhirnya rusak. Dan ketahuan akhirnya. Ya. Nah, di samping itu yang memang sengaja merusak. Dari kaum Zindi, orang-orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Ya, sebagaimana Abdullah bin Sabah yang merubah agama Islam ini menjadi agama baru mereka, yaitu Rafidah Syiah. Ya, mereka berhadapan dengan para ulama. Maka kaum Rafidah Syiah di masa Syekhul Islam Ibn Taimiyah tidak bisa berkutik. Habis habis-habisnya. Dihajar habis, dibongkar habis-habisan aib Syiah Rafidah oleh Syekhul Islam. Ya. Yeah. Wa ta'wil al-jahilin, dan takwilnya orang-orang jahil. Orang jahil kan suka mentakwil. Oh, maksud bersemayam itu anu. Oh, maksud wajah Allah itu anu. Oh, maksud tangan Allah itu anu. Ya. Yeah? Itu jahil. Apa yang tidak pernah ditakwil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu haram bagi kita mentakwilnya. Yeah. Yang kelima, annahu wasafahum bikaunihim ulil ilmi wa hadha yadullu ala ihtisasihim bihi wa annahum ahluhu wa ashabuhu laysa bimusta'irin lahum. Ini sangat penting saya kira, ya. Di situ disebut ulul ilm, ahli ilmu, berarti betul-betul dia yang punya ilmu itu, bukan pinjam. Nah, karena banyak hari ini orang yang pinjam gitu, ya. Dia mengucapkan ini tanpa disebut dari mana, siapa yang ini tidak baik. Ya, saya tidak berani mengatakan haram, sebagian mengatakan, tapi jelas ini tidak baik. Ya, karena sebagaimana harta bisa dicuri, ilmu itu juga bisa dicuri. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang suka mencuri ilmu. Apa yang dimaksud? Ucapan Syahalbani misalnya, ya. Ucapan Syahalbani. Saya sampaikan kepada antum tanpa mengatakan ini ucapan Syahalbani. Nah. Ya. Atau begini. Syahalbani menukil ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Saya baca di kitab Syahalbani, silsilah hadis sahih misalnya. Dan itu ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ya, saya langsung gitu. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan seperti ini. Ini tidak baik. Ya. Yang baik sebut. Saya kan tahu itu dari silsilah sahihah, sebut dari Syahalbani. Kemudian dari Syekhul Islam. Ya. Kecuali sifat-sifat darurat seperti khutbah Jumat, khutbah Id, karena khutbah Jumat suasananya tidak suasana ilmiah seperti majelis ilmu seperti ini, maka itu bisa. ya. Bahkan dalam khutbah Jumat tidak membawakan surat sekian, ayat sekian, kitab hadis anu, bab anu. Ini hal yang biasa dilakukan oleh kaum salaf. Ya. Ah, maka ilmu seperti itu. Maka jika kita ingin menjadi ahlul ilm, maka sebut, ya, dan jelas kita dapat dari mana. Gitu. Hari ini kan lihat seperti orang-orang awam beli buku di pinggir jalan, ya, lihat judulnya, ah, menarik nih judulnya, bagus nih, lihat di Gramedia di mana, ya, tanpa melihat siapa yang menulis, dari siapa, melihat judulnya, baca isinya, langsung sikoh. Nah, orang-orang awam seperti itu. Saya kira kita sudah mulai meninggalkan kebiasaan buruk ini. Yang pertama kita tahu siapa yang menulis itu. Setidaknya kita dikasih tahu oleh orang. Oh iya, ini ulama salaf. Oh iya, ini ustadz salaf yang menulis. Ahlu sunnah, muridnya anu dan seterusnya. Walaupun kita tidak tahu, kita diberitahu. Yang keenam, annahu subhanahu wa ta'ala istashhada bi nafsihi wa huwa ajallu shahidin thumma bi khiyari khalqihi wa hum al malaika wal ulama min ibadihi wa yakfihim bi hadha fadlan wa syarfan. Allah rabbul alamin di ayat di atas setelah menyebut dirinya Allah, kemudian malaikat, kemudian ahli ilmu, tidak menyebut yang lain. Lihat, tidak menyebut yang lain lagi, berhenti di situ, ya. Kan ayatnya syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Enggak ada yang lain disebut. Wa ulul ilmi, selesai. Orang-orang yang berilmu, tidak ditambah ahli salat, ahli puasa, ahli jihad, enggak. Berhenti sampai di situ. Berarti hanya tiga. Allah, malaikat dan ahli ilmu. Allah, malaikat dan ahli ilmu, hanya tiga ini. Tidak ada yang lain yang disuruh bersaksi, dan sekali lagi persaksian yang terbesar yaitu la ilaha illallah. Nah, ini yang ketujuh, ya. Jadi persaksiannya bukan sembarang persaksian, yaitu persaksian besar la ilaha illallah. Kemudian yang ke-8, annahu subhanahu ja'ala sahadatahum hujjatan 'alal munkirin fa hum bimanzilati adillatihi wa ayatihi wa barahinihi addallati 'ala tauhidihi. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan persaksian para ulama itu sebagai hujjah, sebagai hujjah, sebagai dalil bagi orang-orang yang mengingkari. Fahum bimanzilati adillatihi, maka kedudukan ulama itu sebagai apa? Sebagai dalil, sebagai ayat-ayat Allah, sebagai burhan. Siapa yang membela ajaran Allah kalau bukan ulama? Siapa yang memurnikan Islam ini kalau bukan para ulama? Siapa yang mengatakan saudara-saudara ini syirik, yang tauhid ini siapa? Mereka para ulama. Yang mengatakan saudara itu bid'ah, yang sunnah ini siapa? Para ulama. Maka dengan ulama bersihlah ajaran ini. Jika para ulama tidak tampil, jadi apa manusia ini? Tauhid bercampur dengan syirik, sunnah bercampur dengan bid'ah, enggak karu-karuan. Tidak ada furqan, tidak ada pemisah, tidak ada pembeda. Maka diketahui ini sunnah, ini bid'ah, ini syirik, ini tauhid dari para ulama. Maka ulama sepanjang zaman selalu berbicara sunnah, bid'ah, syirik, tauhid. Ini satu kelompok, ini 72. Ini salaf, ini bukan. Ini ahlus sunnah wal jamaah, ini bukan. Ini ulama sepanjang zaman. Lihat Imam Bukhari. Ya, maka jangan dikira bahwa tahdir-tahdir itu hanya ada setelah lahirnya Ibnu Taimiyah, setelah lahirnya Muhammad bin Abdul Wahab. Keliru. bahkan dari mulai sahabat, bahkan mulai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun aliran-aliran sesat belum ada, Nabi sudah bilang bicara tahdzir tentang siapa? Khawarij. Firqah pertama dalam Islam sudah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Khawarij itu muncul. Maka yang pertama kali mencontohkan tahdzir adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan tahdzir ini sekali lagi tidak menjadi hak ulama. Artinya begini, orang yang bukan ulama boleh mentahdzir orang yang jelas sesat tergantung di hadapan siapa. Ya. Karena rukun tahdzir itu kan ada tiga. Yang mentahdzir dan yang ditahdzir dan di hadapan siapa dia mentahdzir. Gitu. Yang mentahdzir, saya mentahdzir. Ya. Saya mentahdzir ulil misalnya, ya. Di hadapan antum, berarti ada tiga pihak. Saya, ulil, antum. Ya. Saya jelas bukan ulama. Ulil besar terkenal. Ya, saya tahdzir, ya. Bolehkah? Boleh, karena sekedar di hadapan antum yang sikoh dengan saya, tidak sikoh dengan dia. Ya, kalau saya mentahdzir dia di Istiqlal misalnya, atau tempat umum, ya tentu tidak pas dan keliru saya. Orang tidak sikoh kepada saya. Gitu. Atau antum mentahdzir tokoh sesat di kampung antum atau di daerah antum, di hadapan siapa? Anak istri. Bisa apa tidak? Tentu bisa. Maka keliru kalau tahdzir itu hanya hak ulama, keliru. Berarti kita diam. Enggak boleh mengatakan jangan ngaji sama si fulan. Ya. Ini kan tahdzir. Ya, maka keliru. Kalau tahdzir itu hanya boleh diucapkan oleh ulama, siapapun boleh asal di hadapan siapa. Gitu. Yang penting di hadapan siapa. Jangan melampaui kapasitas. Kalau hanya sanggup di hadapan anak istri, jangan lebih dari itu. Orang tua, mertua, Pak RT dipanggil, ya, sini-sini Pak RT, saya mau mentahdzir ulil nih. Nah, ini melampaui batas. Ya, bahaya malahan. Sekali lagi, bukan ulama boleh mentahdzir asal di hadapan siapa dia mentahdzir. Yang ke-9, annahu subhanahu wa ta'ala afrad al-fi'la al-mutadammina li hadhihi ash-shahadati as-sadirati minhum wa min malaikatihi wa minhum wa lam ya'tif shahadatahum bi fi'lin akharin 'ala shahadatihi. Ya, intinya persaksian itu hanya syahadat. Ya. Malaikat ahli ilmu itu hanya disuruh bersaksi satu. Apa? La ilaha illallah. Itu. Salat enggak, puasa enggak, zakat enggak. Berarti ini lebih khusus lagi. Ya. Maka persaksian khusus mencari orang-orang khusus. Siapa orang-orang yang khusus, makhluk yang khusus itu? Malaikat dan orang-orang yang berilmu. Luar biasa. Kedudukan orang yang berilmu. Ya. Maka barangkali kita merasa terlambat, ya, sudah umur 40 tahun, 50 tahun enggak tahu bahasa Arab, gimana mau jadi ulama berilmu, ya? Anak-anak kita lah, ya, anak-anak kita. Karena kita bisa menikmati pahala dari anak-anak kita. Ya. Anak-anak kita. Barangkali anak kita baru umur 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, tentu belum terlambat. Ya. Kita ajarkan ilmu din. Yang terakhir, yang ke-10, ya, ini tentang fawaid ayat tadi. Adapun yang 100 lebih itu tentang keutamaan ilmu, kita tidak bahas di majlis ini. Annahu subhanahu wa ta'ala ja'alahum mu'addina li haqqihi inda ibadihi bihadhihi syahada fa idza addauha faqad addau al-haqqa al-mashhuda bihi. فثبت الحق والمشهود به فوجب على الخلق الإقرار به وكان ذلك غاية سعادتهم في معاشهم ومعادهم. Yang terakhir, yang ke-10 ini adalah bahwa Allah menjadikan mereka, ahli ilmu itu, sebagai orang-orang yang menunaikan hak Allah. Menunaikan hak Allah di hadapan para hamba. Apa hak Allah? Kita sholat, itu hak Allah. Kita puasa, itu hak Allah. Kita tidak berzina, itu hak Allah. Artinya kewajiban kita. Kita tidak minum khamr, itu hak Allah. Nah, hak Allah terbesar, kita bersaksi, yakin, menyatakan dengan ikhlas, dengan yakin, bahwa tidak ada sembahan kecuali Allah. Ini hak Allah terbesar. Ya. Yeah. Dan di tangan siapa hak Allah terbesar ini ada di hadapan para hambanya, yaitu tadi orang yang berilmu. Karena manusia kan tidak bertemu malaikat, apalagi Allah. Manusia hanya bertemu dengan para ulama. Ya, inilah dari yang sedikit kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali sisa beberapa menit menjelang maghrib. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Menurut Dr. Ahmad Farid, salah satu akhlak salaf adalah mereka berhenti berbuat atau berkata sampai mengerti kedudukannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Saya kira sudah kita bahas ya, ucapan siapapun ketika bertentangan dengan kaidah tentu tertolak. Ya, sekali lagi bahwa ini bagus, ini benar untuk orang-orang tertentu. Ya, tapi kalau orang awam tidak. Ya, ya seperti kakek-kakek kita, nenek-nenek kita, atau orang yang baru saja masuk Islam. Dia tidak tahu ayatnya, dia tidak tahu hadisnya, dia bertanya kepada ustadznya, kalau maghrib itu 3 rakaat, ya. Kalau subuh itu 2 rakaat, ya. Dia enggak tahu ayatnya, dia tidak tahu hadisnya. Gitu ya. Bagi para pelajar, bagi yang memang mulazama ilmu, baru. Ini pun kan tidak mutlak. Karena seseorang, siapapun dia, tidak mungkin bebas dari taklid selama-lama, 100% tidak mungkin. Bahkan Syekh Albani bertaklid, mungkinkah? Mungkin dalam satu masalah. Masalah apa? Masalah hadis ya. Kita tahu muhadis besar Abadini, Syekh Albani diakui oleh kawan dan lawan. Apa kata Syekh bin Baz tentang diri Syekh Albani? Di kolong langit hari ini tidak ada yang mengetahui hadis seperti Albani. Ini yang muji Syekh bin Baz, bukan main-main. Tapi apakah mungkin Syekh Al-Bani bertaklid dalam sebuah hadis? Mungkin. Mana misalnya? Syekh Al-Bani mengatakan, hadis ini telah disahihkan oleh Bukhari. Titik. Beliau taklid kepada Bukhari. Ya? Ini tidak bisa dihindari. Gitu. Apalagi kita. Maka jangan sok kita ya. Oh, surat berapa, ayat berapa. Ya, riwayat siapa, sanadnya bagaimana. Nanti jadi sombong itu. Memasuki wilayah yang bukan wilayah kita. Jadi ilmu itu kecil. Ilmu hadis yang sangat besar itu jadi kecil. Semua orang bisa ngomong. Semua orang bisa bicara. Jangan. Ya. Yeah? Jangan. Yeah. Seorang pencari ilmu wajib untuk tawadhu. Merendahkan dirinya. Ya. Yeah? Dan sekali lagi, jangan memasuki wilayah yang bukan wilayah kita. Ya. Yeah? Kalau tidak tahu, bertanya. Tidak lebih dari itu. Wallahu a'lam. Belum masuk maghrib? Satu pertanyaan lagi, berangkat. Silakan. Ya, pertanyaan ada 2, bahkan ada 3 ya. Pertanyaan yang datang pada Nabi ada 3 macam. Pertama, pertanyaan yang datang dari Abu Jahal Abu Lahab. Yang kedua, pertanyaan yang datang dari Ahlul Kitab. Yang ketiga, pertanyaan dari para sahabat. Kita mengikuti pertanyaan yang ketiga itu. Bagaimana sifat Abu Jahal, Abu Lahab kalau bertanya? Untuk mengingkari. Jadi nanya kepada Nabi agar Nabi itu terpojok. Kan sering kan kita nanya yang nadanya memojokkan. Atau hakim atau siapa. Jangan. Yang kedua, Yahudi. Yahudi kalau nanya kepada Nabi, tujuannya ngetes. Coba benar gak kalau dia Nabi? Maka dites dengan pertanyaan macam-macam. Tentang ruh, tentang apa makanan pertama yang dimakan ahli surga dan seterusnya. Para sahabat, istifa'ah memang untuk tahu. Ya, jika kita berada di nanti di hari-hari Dajjal, di mana satu hari, padahal itu satu tahun, tapi sepertinya sehari. Ya, artinya dari matahari terbit sampai terbit lagi itu satu tahun. Kita sholatnya bagaimana? Ini pertanyaan yang bagus, luar biasa bagus. Untuk apa? Untuk diamalkan. Nah, pertanyaan seperti itu. Walaupun banyak, ya. Tadi nanya bagaimana cara sholat istikharah. Habis itu nanya bagaimana kalau diajak orang tua berbuat begini begitu. Habis itu nanya. Tapi nanyanya istifham terus. Memang untuk faham. Enggak tercela. Ya. Masuk? Iya, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.